إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ketahuilah tidak ada sebuah nikmat yang paling besar tidak ada anugerah yang paling agung yang dirasakan dimiliki oleh seorang muslim kecuali nikmat dan anugerah al-Islam wal iman karena dengan al-Islam dengan nikmatul Islam maka akan sempurna nikmat-nikmat yang lainnya dengan nikmat al-Islam akan mengundang datangnya nikmat-nikmat yang lainnya baik nikmat dunyawiyah terlebih nikmat ukhrawiyah ibadallah kaum muslimin rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah dari seorang tabi'in yang mulia yaitu Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala beliau berkata ru'usun ni'am salasatun pokok dan pangkal kenikmatan itu ada tiga awaluha ni'matul Islam wa hiya la tatimmu ni'matun illa biha. Yang pertama adalah nikmatu al-Islam yang tidak akan sempurna kenikmatan apapun kecuali dengannya kecuali dengan nikmatul Islam. Tsaniha dan yang kedua nikmatul afiyah wa hiya allati la tatibul hayatu illa biha. Yang kedua adalah nikmat al-afiyah, nikmat kesejahteraan hidup, nikmat keamanan. Yang mana tidak akan baik sebuah kehidupan kecuali dengan nikmat ini yaitu nikmatu al-afiyah wa thalithuha dan yang ketiga adalah nikmatul ghina wa hiya allati la yatimmul 'aisyu illa biha yang mana nikmat al-ghina ini nikmat kecukupan merasa cukup walaupun apa yang dia dapati apa yang ada padanya dari harta sedikit namun dia selalu merasa cukup dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala maka dengan nikmat al-ghina ini kecukupan di dalam jiwa ini akan menjadikan kehidupannya benar-benar baik kehidupannya benar-benar sempurna dan baik ibadallah kaum muslimin rahimakumullah maka nikmatul Islam adalah nikmat yang tertinggi puncak dari kenikmatan, puncak dan dari segala bentuk kenikmatan yang dengannya akan sempurna nikmat-nikmat yang lainnya. Dan ketahuilah pula bahwa ketika seorang benar-benar berpegang dengan al-Islam yang sahih, dia benar-benar merasakan nikmat ini, nikmatul Islam, maka dia akan mendapatkan sekian masalih. Ketika seorang berpegang dengan Islam, berpegang dengan Islam yang sahih, maka dia akan selamat. Seorang yang tadinya tersesat, dengan nikmatul Islam dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan hidayah. Seorang yang tadinya lemah, ketika dia mendapatkan anugerah ini, mendapatkan nikmatul Islam, maka dia akan menjadi kuat. Seorang yang tadinya rendah dan hina, ketika dia mendapatkan anugerah ini, yaitu nikmatul Islam, maka dia akan menjadi mulia. Dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ibadallah kaum muslimin rahimakumullah. Generasi pendahulu kita, generasi sahabat, sebaik-baik generasi yang merupakan suri tauladan bagi kita semuanya, menjadi contoh bagi kita semuanya di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana para sahabat yang tadinya mereka dalam keadaan hina, yang tadinya mereka dalam keadaan rendah, yang tadinya mereka dalam keadaan lemah, ketika datangnya Islam dan mereka menyambut Islam tersebut, mereka menerima Islam dan benar-benar mengamalkan dan mengaplikasikan syariat Islam tersebut dengan sebenar-benarnya, maka mereka menjadi mulia. Mereka menjadi orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, memiliki kekuasaan di muka bumi. Mereka menjadi orang-orang yang mulia. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayatnya mengingatkan nikmat ini, nikmat yang betapa besarnya ini, yaitu nikmatul Islam, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga kepada kita semuanya kaum muslimin rahimakumullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warazaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan ingatlah kalian wahai para sahabat, terkhusus kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang berasal dari kota Makkah, ingatlah kalian ketika kalian dulu minoritas, kalian dahulu sedikit jumlahnya, kalian lemah, mustad'afuna fil ard, kalian tidak memiliki kekuatan, lemah kalian, dan kalian takut dan khawatir akan dihabisi, akan dibantai oleh musuh-musuh kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kalian, Allah melindungi kalian dan mendatangkan pertolongan dari sisinya untuk kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kalian, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kenikmatan dan rizki kepada kalian, agar kalian bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, di mana Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan ayat ini menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin yang ketika itu mereka hidup di kota Makkah sebelum datangnya Islam. Mereka benar-benar minoritas, mereka tidak memiliki kekuatan, maka bahkan mereka sangat takut, khawatir akan dihabisi, akan dibantai, akan dibunuh oleh negara-negara besar ketika itu. Romawi dan Persia mengancam keselamatan mereka. Mereka khawatir, mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, melindungi mereka dengan apa? Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam, membawa cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan mereka. Kemudian mereka menerima Islam tersebut, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka. Allah mengokohkan mereka di muka bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki kepada mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada mereka. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat yang sangat agung ini, yaitu nikmatu al-Islam. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qal, beliau radhiyallahu anhu berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kami adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan al-Islam. Allah muliakan kami dengan datangnya Islam, karena memang dengan Islam yang mereka pegang dan mereka terapkan, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah beri kekuasaan kepada mereka. Terkhusus di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam benar-benar jaya, Islam benar-benar mulia, Islam benar-benar tinggi. Maka oleh karena itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in benar-benar bersyukur, benar-benar bersuka cita dengan datangnya Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, yang mana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah, di mana Hudzaifah menyatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syar faja'ana Allahu bihadzal khair, dahulu kami di dalam kejahiliaan, di dalam kebodohan yang sangat parah, dan di dalam kebobrokan moral, di dalam kejahatan yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami anugerah yang terbesar, yaitu al-Islam. Maka oleh karena itu, para sahabat, mereka senantiasa mengingat-ingat nikmat ini, mereka menyebut-nyebut nikmat ini. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar menemui para sahabatnya di masjid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ma ajlasakum, qalu ya Rasulullah ma jalasna illa linadhkurallah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian bermajlis di sini? Apa yang menyebabkan kalian berhalaqah di masjid sini? Maka mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, menjawab, ya Rasulullah, tidaklah kami bermajlis di masjid ini kecuali untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, serta memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kami, yaitu berupa al-Islam, atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kami, dan Allah utamakan dan muliakan kepada kami nikmat Islam tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahi ma ajlasakum illa dzak? Qalu ya Rasulullah, ma jalasna illa dzak. Demi Allah, apakah memang benar kalian benar-benar duduk bermajlis tidak lain hanya untuk itu, untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur atas nikmat al-Islam? Maka mereka, para sahabat, menjawab, na'am ya Rasulullah, kami tidaklah bermajlis di masjid ini kecuali untuk itu, untuk sekadar mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat al-Islam yang Allah anugerahkan kepada kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sesungguhnya aku tidaklah bersumpah untuk menuduh kalian, menuduh kedustaan dari kalian. Walakin atani Jibril faqala innallaha yubahi bikumul malaika, akan tetapi telah datang Jibril kepadaku dan beliau, Jibril alaihi salam, menyatakan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah membanggakan mereka, para sahabat yang bermajlis di masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul Islam. Allah membanggakan mereka di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Ibadallah, kaum muslimin rahimakumullah, maka nikmat ini adalah nikmat yang besar, yang seharusnya bagi setiap muslim untuk mengetahui kadar kenikmatan ini, mengetahui kedudukan nikmat al-Islam ini, untuk dia senantiasa mencari kemuliaan, mencari ketinggian di dalam Islam, bukannya dia mencari dari selain Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Al-Jihad dari sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menasihati sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, di mana beliau Umar Ibn Khattab menyatakan, innakum kuntum adhallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas fa'azzakumullahu bil islam famahma tatlubu al-izzata bighairil islam yudhillukumullah. Sesungguhnya kalian dahulu, wahai Abu Ubaidah, kalian dahulu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang sedikit minoritas jumlahnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan kalian dengan al-Islam. Maka kapan saja kalian mencari kemuliaan dari selain Islam, kalian mencari kedudukan dari selain Islam, yudhillukumullah, pasti dan pasti Allah akan menghinakan kalian, Allah akan merendahkan kalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا عباد الله قوم مسلمين رحمكم الله، كتهوي بلا bahwa nikmatul Islam, keagungan dan kebesaran nikmat ini benar-benar diketahui oleh mereka ahlul kitab, oleh mereka al-Yahud wan Nasara. Mereka mengetahui kemuliaan Islam, mereka mengetahui tingginya kedudukan nikmat ini, nikmatul Islam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu, jaa yahudiyun ila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Faqala, dia pun berkata, ayatun taqra'unaha fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yauma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat yang kalian baca di dalam kitab kalian, di dalam Al-Qur'anul Karim, seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka pasti kami akan menjadikan turunnya ayat tersebut, kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Id, sebagai hari raya, sebagai hari besar, tanda kegembiraan, tanda sukacita yang sangat. Maka Umar ibn Khattab bertanya, ayu ayatin, ayat manakah itu? Maka dia pun menyebutkan ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan kenikmatan kepada hamba-hambanya kaum muslimin, kaum mu'minin, dan kenikmatan yang terbesar yang Allah sempurnakan untuk mereka, yaitu kenikmatan al-Islam, agama Islam yang Allah pilih kepada mereka, Allah anugerahkan kepada mereka kaum muslimin, kaum mukminin. Demikian pula diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibni Abbas dari Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, Herakl Azimur Rum, penguasa Romawi, di mana ketika itu Azimur Rum Heraklius ini dia menyatakan kepada penduduknya, kepada masyarakatnya yang mayoritas beragama Nasrani, Dia menyatakan, ya ma'syarar rum, hal lakum fil falah war rus wa ayyathbuta mulkukum fatubayi'u hadzan nabi. Wahai bangsa Romawi, maukah kalian berada di atas kesuksesan, keselamatan, dan di atas petunjuk, dan akan dikokohkan kerajaan kalian ini, yaitu dengan kalian membaiat nabi ini, yaitu dengan kalian membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Heraklius benar-benar faham bahwa Islam adalah nikmat yang agung. Dia mengerti tentang kedudukan Islam. Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang lurus. Maka dia mengajak masyarakatnya untuk menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Akan tetapi masyarakatnya enggan, masyarakatnya menolak untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian Heraklius rela untuk mengikuti kemauan dan keinginan masyarakatnya, dan dia tetap dalam keadaan kafir wal iyadu billah. Ibadallah rahimakumullah, fasyahid mereka ahlul kitab al-yahud wan nasara benar-benar mengetahui tentang nikmatul Islam, besarnya nikmatul Islam. Maka sangat disayangkan seorang muslim yang terlahir dalam Islam, tumbuh di dalam Islam, besar, namun dia tidak faham tentang betapa besarnya nikmatul Islam. Dia tidak mengerti tentang nikmatul Islam, sehingga dia masih merasa minder dengan Islam, sehingga dia tidak mau menampakkan tampilan-tampilan Islam, syiar-syiar Islam, karena malu, karena gengsi, karena khawatir dibilang seorang yang ketinggalan zaman dan seterusnya. Sebagian kaum muslimin berkeyakinan, menyangka bahwasanya seorang yang berpegang dengan Islam benar-benar akan menjadi mundur, akan terjadi kemunduran pada dia, ketinggalan zaman, keterbelakangan, dan yang lainnya. Ya subhanallah, apakah mereka lupa dengan generasi sahabat? Apakah mereka lupa dengan sejarah mereka, generasi terbaik umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka mulia, mereka jaya, musuh-musuh Islam benar-benar takluk dan rendah, hina di hadapan kaum muslimin ketika itu. Apa sebabnya? Yaitu mereka benar-benar berpegang dengan Islam. Namun perlu diingat, Islam yang bagaimana yang akan menyebabkan pelakunya mulia, yang akan menyebabkan seorang muslim menjadi tinggi dan mulia, mendapatkan hidayah? Tentunya Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam-Islam yang lainnya, bukan yang disandarkan kepada Islam, bukan Islam Daesh atau ISIS, bukan Islam liberal atau yang lainnya, tidak ada. Namun Islam yang sahih, Islam yang datang dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Islam yang benar-benar dibangun di atas adillah, di atas dalil-dalil yang jelas, di atas bukti-bukti yang terang dari Al-Quranil Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan Islam inilah maka seorang benar-benar akan mulia, seorang akan mendapatkan hidayah, seorang akan mulia, seorang akan menjadi kuat. Dengan Islam yang sahih, Islam yang bermakna sunnah, yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, i'lam annal islam huwa sunnah wassunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah Rasulullah SAW itu adalah al-Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mengerti tentang Islam, yang faham tentang syariat Islam, dan bisa menerapkan dan mengamalkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada penguasa kita, kepada pemerintah kita, untuk berpegang dengan Islam yang sahih, agar negeri kita ini benar-benar selamat, negeri kita ini akan jaya, negeri kita ini akan berhasil biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salah.